Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-muallifu hafidhahullah ta'ala, fasatrul awrati ibqa'un ala al-fadila wal-akhlaq. Maka menutup aurat ini merupakan salah satu sebab tetapnya keutamaan dan akhlak. Walihada yahritu syaitanu ala igra'i bani Adam bikashfi auratihim. Karena ini, syaitan sangat berambisi untuk menipu bani Adam supaya mereka membuka aurat mereka. Waqad hadharana Allahu minhu fi qawlihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita tentang hal tersebut pada firman-Nya, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan, wahai bani Adam, janganlah menipu kalian, memfitnah kalian syaitan, kama akhraja abawaikum, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua bapak kalian, minal jannati, dari surga, yanzi'u anhuma libasahuma, yang dia berhasil menanggalkan pakaian keduanya, liyuriyahuma sawaatihima, supaya terlihat dari keduanya auratnya. Fakasul aurati makidatun syaitaniyah, maka membuka aurat ini merupakan tipu daya syaitan. Qad waqa'a fiha katsirun minal mujtama'atil basyariyah al-yawm, dan ini sudah terjadi banyak pada mujtama'at al-bashariyah, yaitu sekumpulan manusia. Artinya, sudah banyak terjadi di manusia ini, di umat ini, dengan bermudah-mudah membuka aurat. وَرُبَّمَا يُسَمُّونَ ذَلِكَ تَفَنُّنًا, bahkan terkadang disebut oleh mereka itu tafannun. Ya, tafannun ini sebuah ilmu tersendiri, ya, gaya tersendiri, atau ilmu yang mereka pelajari tersendiri, memiliki tata cara, kemudian intinya konsep, memiliki konsep tersendiri, sebagaimana ada sekolahnya, ya, sekolah busana, sekolah bagaimana merancang busana dan seterusnya. Wali'adubillah. Dan ini sudah terjadi. Fatakawwanat nawadil urah, maka terbentuklah panggung-panggung yang panggung-panggung tersebut menampakkan aurat. Ya. Panggung-panggung yang menampakkan aurat. Wa tafashsha sufuru fin nisa, dan tersebarnya sufur. Sufur ini membuka wajah, ya. Bahkan sekarang ini bukan hanya membuka wajah, aurat-aurat ghalidhah pun dibuka fin nisa pada manusia. Fu'iridat ajsaduhun amama ar-rijal, kemudian dipajang jasad-jasad mereka di depan laki-laki. Bila hayah, tanpa rasa malu. Wala khajal. Khajal itu juga sama maknanya, tanpa rasa malu. Ayuhal muslim, innahu yajibu satrul aurah bima la yasifu basyaratahu. Sesungguhnya wajib menutup aurat yang apa, dengan perkara yang tidak mensifati kulitnya. Hal ini menunjukkan dua macam. Yang pertama, pakaian tersebut tidak ketat. Yang kedua, pakaian tersebut tidak tipis. Baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya. Maka tidak boleh seorang melakukan sholat dengan pakaian yang ketat, walaupun tebal. Seperti laki-laki menggunakan misalkan celana, ya, celana yang ketat, Gitu. Selama yang ketat. Sehingga terlihat bentuk auratnya. Qala ta'ala, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Wahai bani Adam, telah kami turunkan kepada kalian libasa, pakaian. Yuwari sawatikum. Yang menutupi aurat kalian. Famawaratu al-aurati bil libasi as-satir. Maka menutup aurat, yaitu dengan pakaian yang menutup. Amrun matlubun wajibun. Adalah satu perkara yang dituntut dan wajib. Wa haddu auratur rajuli ad-dakar. Dan adapun aurat seorang laki-laki. Minas surrati ilar rukbah. Yaitu dari pusar sampai lutut. Li hadisi Ali radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, la tabriz fakhidaka wa la tanzur ila fakhidi hayyin aw mayyitin. Jangan engkau tampakkan pahamu dan janganlah engkau melihat paha yang hidup ataupun yang mati. Rawu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wa fil hadisi al-akhir, dan disebutkan dalam hadis yang lain, ghati fakhidaka fa innal fakhida aurah. Tutuplah pahamu, maka sesungguhnya pahamu itu adalah aurat. Rawu Malik wa Ahmad wa Tirmidzi wa Hassanah. Diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan dihasankan. Di sini ada sedikit catatan atau penjelasan luasnya tentang permasalahan ini. Terjadi khilaf di antara ulama tentang aurat laki-laki, ya, tentang aurat laki-laki. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya aurat laki-laki itu antara surah dan rukbah, antara pusar dan lutut. Sehingga kedua paha ini adalah aurat. Sebagaimana yang dirajihkan oleh muallif, hafizahullah wa ta'ala, yaitu Syekh Fauzan. Sebagian yang lain berpendapat bahwasanya paha ini tidak termasuk aurat. Berdalil dengan hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah s.a.w. di satu hari terbuka pahanya. Kemudian datang Abu Bakar. Beliau tidak menutupnya. Kemudian datang Umar. Juga tidak menutupnya. Kemudian datang Utsman. Kemudian beliau menutupnya. Berdalil dengan hadis ini, bahwasanya sebagian ulama berpendapat paha ini bukanlah aurat. Tetapi wallahu ta'ala a'lam, pendapat jumhur ulama ini lebih hati-hati. Ya. Pendapat jumhur ulama ini lebih hati-hati dan rajih. Dan ini juga dirajihkan oleh Syekh Utsaimin dan juga yang lainnya. Dan masih banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya paha ini adalah aurat. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina surrah war rukbah aurah. Apa yang ada di antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Juga seperti tadi hadis yang disampaikan tadi oleh muallif hafizahullah taala, yaitu ghatti fakhidaka fa innal fakhida aurah. Tutuplah pahamu, maka sesungguhnya paha ini adalah aurat. Sehingga kesimpulannya yang rajih bahwasanya paha ini adalah aurat, sebagaimana yang dikuatkan oleh jumhur jumhur ulama. Insyaallah naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.